Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita sampai pada pembahasan tentang rukun-rukun iman. Dan masih kita bahas rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah. Iman kepada Allah telah kita pelajari mencakup empat hal. Yang pertama adalah iman kepada wujud Allah, mengimani wujud Allah. Yang kedua adalah iman kepada rububiyah Allah. Yang ketiga, iman kepada uluhiyah Allah. Dan yang keempat, yang insyaAllah akan kita bahas di pertemuan ini, iman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Iman kepada wujud Allah, ini jelas. Iman kepada rububiyah Allah telah kita pelajari ada dua tingkatan, tingkatan dasar dan tingkat kesempurnaan. Tingkat dasar iman kepada rububiyah Allah adalah meyakini bahwa tidak ada selain Allah yang mencipta, menguasai, dan mengatur sama sekali. Yakni tidak ada selain Allah yang memiliki kekuasaan tersendiri di luar kekuasaan Allah. Dan meyakini tidak ada selain Allah yang berserikat bersama Allah di dalam kekuasaannya, serta meyakini tidak ada selain Allah yang membantunya di dalam menguasai dan mengatur. Ini tingkat dasar iman kepada rububiyah Allah. Adapun tingkat kesempurnaannya, ada kesempurnaan yang wajib, ada kesempurnaan yang sunnah di dalam iman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iman kepada uluhiyah Allah ini juga memiliki dua tingkatan, ada tingkatan dasar dan ada tingkat kesempurnaan. Tingkat dasar, jika belum diimani oleh seseorang maka dia belum beriman. Tingkat dasar iman kepada uluhiyah Allah adalah mengisahkan Allah di dalam ibadah dan meyakini tidak ada selain Allah yang berhak diibadahi. Kemudian di sana ada tingkat kesempurnaan, ada kesempurnaan yang wajib, ada yang sunnah. Baik, sudah selesai kita bahas tentang itu? Ya, sudah. Sudah kita bahas tiga hal di dalam iman kepada Allah. Mengimani wujud Allah, rububiyah Allah, dan uluhiyahnya. Kemudian hal yang keempat, ya, yang tercakup di dalam iman kepada Allah adalah mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah. Sudah mulai kita bahas belum ini? Belum. Mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yaitu meyakini bahwa hanya Allah yang memiliki nama-nama yang maha indah, meyakini bahwa hanya Allah yang memiliki nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha sempurna. Meyakini bahwa hanya Allah yang memilikinya. Jadi harus meyakini bahwa tidak ada selain Allah yang memiliki nama-nama yang maha indah, semisal dengan nama-nama Allah, atau bahkan lebih indah daripada nama-nama Allah. Demikian juga tidak boleh meyakini ada selain Allah yang memiliki sifat-sifat yang sempurna seperti sifat-sifat Allah, atau bahkan lebih sempurna daripada sifat-sifat Allah. Itu tidak boleh. Jadi iman kepada al-asma wa sifat, yaitu meyakini bahwa hanya Allah yang memiliki nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha sempurna. Kemudian nama-nama Allah dikatakan maha indah karena nama-nama Allah dikatakan maha indah karena mengandung makna sifat. Karena mengandung makna sifat yang sempurna. Karena mengandung makna sifat yang sempurna. Yang ada pada Allah, yang ada pada Allah atau yang Allah miliki. Ini berbeda dengan nama-nama makhluk pada umumnya. Makhluk, kalaupun namanya bagus, artinya bagus, tetapi tidak mesti arti dari nama tersebut ada pada orang tersebut. Mungkin ada seorang yang bernama Salih. Dalam keadaan dia bukan orang yang saleh. Mungkin ada orang yang bernama Aziz, yang secara bahasa artinya kurang lebih kuat, perkasa, mulia. Namun ternyata orang tersebut tidak perkasa, tidak kuat, tidak mulia. Nah, ini nama-nama makhluk. Adapun nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, masing-masing dari nama tersebut mengandung makna sifat yang ada pada Allah, dan itu adalah sifat yang maha sempurna. Sehingga dengan ini jelas, tidak ada selain Allah yang memiliki nama-nama yang maha indah sebagaimana nama-nama Allah. Sebab nama-nama kita, nama-nama makhluk tidak mesti mencerminkan sifat yang ada pada makhluk itu. Sehingga beda. Oleh karena itu harus diyakini bahwa hanya selain Allah, atau hanya Allah, hanya Allah dan tidak ada selain Allah yang memiliki nama-nama yang maha indah. Hanya Allah saja. Kemudian kenapa sifat-sifat Allah disebut maha sempurna? Ini jelas insyaallah. Sifat-sifat Allah dikatakan maha sempurna karena tidak ada celah, karena tidak ada celah sedikit pun di dalamnya. Sifat-sifat Allah dikatakan maha sempurna karena tidak ada celah sedikit pun di dalamnya. Nah, ini berbeda dengan sifat-sifat yang ada pada makhluk. Sifat yang ada pada makhluk. Sebagai contoh, sifat mendengar. Makhluk memiliki sifat as-sam' atau mendengar. Namun pendengaran makhluk itu ya, penuh dengan celah atau kekurangan dan kelemahan. Sebagai contoh, makhluk yang mendengar, dia hanya bisa mendengar suara yang dekat dan tidak bisa mendengar suara yang jauh. Atau semakin jauh sumber suara, maka akan semakin samar terdengar olehnya. Dan semakin jauh lagi, maka semakin tidak terdengar, sampai tidak terdengar sama sekali. Itu makhluk. Ya. Demikian juga pendengaran makhluk itu terbatas. Ya. Hanya mendengar suara ya, dengan ya, istilahnya apa, desibel gitu, yang pas, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Ya. Ini makhluk. Semakin lirih suara, maka semakin samar terdengar oleh makhluk. Sehingga pendengaran makhluk penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Nah, yang seperti ini tidak terbayang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yakni kelemahan-kelemahannya dan kekurangan-kurangannya. Adapun sifat mendengarnya, maka itu ada pada Allah, Allah memiliki. Namun kelemahan dan kekurangan pada pendengaran sebagaimana yang ada pada makhluk itu tidak ada pada Allah. Maka Allah memiliki sifat mendengar yang maha sempurna, tidak ada celah sedikit pun di dalam pendengaran Allah. Oleh karena itu tidak ada bedanya bagi Allah antara yang dekat dengan yang jauh, antara suara yang keras dengan volume tinggi dengan suara yang lirih atau bahkan bisik-bisik. Tidak ada bedanya bagi Allah, semuanya terdengar jelas. Tidak ada bedanya antara yang dekat dengan yang jauh. Semuanya sama bagi Allah. Tidak ada yang ini lebih jelas, yang itu jelas tapi tidak jelas yang pertama, tidak. Semuanya jelas, sama. Itu pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula sebagai contoh, makhluk memiliki sifat hidup, al-hayah. Makhluk memiliki sifat hidup. Kita hidup. Namun kehidupan makhluk penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Sebagai contoh, dari sisi yang pertama, kehidupan makhluk itu diawali dengan ketiadaan. Sebelum makhluk itu ada, sebelum makhluk itu hidup, maka makhluk itu tidak ada. Jadi kehidupan makhluk itu adalah kehidupan yang didahului dengan ketiadaan. Sekarang kita hidup, dan sebelumnya kita tidak ada. Sebelumnya kita tidak ada. Kemudian Allah menciptakan kita sehingga kita hidup. Jadi kehidupan yang lemah dari satu sisi ini, kehidupan yang diawali dengan ketiadaan. Kemudian kehidupan makhluk juga kehidupan yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan, karena ya, diakhiri dengan kematian, hidup yang tidak sempurna. Ya, sebelumnya tidak ada, kemudian hidup, ada dan hidup. Setelah hidup nanti akan mati, kehidupan yang lemah, tidak kekal abadi. Ini sisi yang kedua. Dan sisi yang ketiga, kehidupan kita selama kita hidup itu pun penuh dengan kekurangan, kehidupan yang diselingi dengan mengantuk dan tidur. Dan tidur itu ya istilahnya bunga kematian atau ya wafat kecil. Al-wafatu suhra. Allah yatawaffal anfusa hina mautiha atau hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah mewafatkan jiwa-jiwa ya, ketika kematiannya, dan juga mewafatkan ya, jiwa-jiwa sebelum kematiannya, yakni ketika tidur. Nah ini, mengantuk dan tidur itu merupakan satu atau suatu kekurangan dan kelemahan dalam sifat hidup, kehidupan yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Nah ini semua ya, tidak ada pada sifat hidup Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memiliki sifat hayah atau hidup, namun kehidupan Allah adalah kehidupan yang maha sempurna. sebagaimana prinsip di dalam sifat-sifat Allah seluruhnya, sifat-sifat Allah semuanya adalah maha sempurna, tidak ada celah sedikit pun dari sisi manapun. Sebagai contoh adalah sifat hidup Allah. Hidup Allah maha sempurna karena tidak didahului dengan ketiadaan, tidak pernah ada suatu masa di mana Allah dikatakan tidak ada. Allah itu selalu ada. Jadi kehidupan Allah itu adalah kehidupan yang awal. Apa itu maksudnya? Ya, maksudnya adalah kehidupan yang tidak memiliki permulaan. Dan itu jelas di luar jangkauan akal manusia, akal makhluk. Gimana itu? Wallahu a'lam. Jangan sampai kita melampaui batas di dalam apa namanya? Menggunakan akal. Akal kita tetap terbatas. Itu enggak bisa masuk logika, mau di matematika hitungan gimana, enggak bisa. Wallahu a'lam. Jadi kehidupan Allah adalah kehidupan yang maha sempurna, tidak diawali dengan ketiadaan. Kemudian sisi yang kedua, kehidupan yang tidak diakhiri dengan kematian atau diikuti dengan kematian. Ya, Allah huwal hayyu alladzi la yamut. Allah itu maha hidup yang tidak akan pernah mati. Kemudian kehidupan Allah juga sempurna karena tidak diselingi dengan mengantuk dan tidur. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Ya, Allah ya tidak mengantuk dan tidak tidur. Ini kehidupan yang sempurna. Ya, sehingga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu maha sempurna, dikatakan maha sempurna karena tidak ada celah sedikit pun, tidak ada celah sama sekali dari segala sisi. Tidak ada celah, yakni tidak ada kekurangan dan kelemahan. Kemudian ada empat hal yang dilarang di dalam iman kepada al-asma wa sifat. Ada empat hal yang dilarang di dalam iman kepada al-asma wa sifat. Yang pertama adalah ya kita pakai istilah para ulama ya. Yang pertama adalah tahrif. Apa itu tahrif? Yaitu mengubah teks. Mengubah teks dalil atau mengubah maknanya. Kalau mengubah teks dalil, berarti dia mungkin menambah huruf atau mengurangi huruf atau mengubah-ubah harokatnya sehingga otomatis maknanya berubah tidak? Ya berubah. Dalil, teks dalil ya berarti teks ayatnya diubah teksnya atau teks hadisnya diubah. Kalau mengubah maknanya, yakni makna dalil, ya, berarti teksnya tidak diubah, tetapi yang salah adalah penafsirannya, menafsirkan dengan penafsiran yang salah. Berarti mana yang lebih lancang ini? Yang pertama atau yang kedua? Apa? Mana yang lebih lancang? Apa? Yang pertama ya, sampai berani mengubah teksnya. Dan itu terjadi. Contohnya apa bagi antum yang muda? Contohnya banyak, tapi apa yang muda? Teks dalil di sini tentu yang dimaksud adalah dalil-dalil tentang al-asma wa sifat, dalil-dalil yang menyebutkan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Walaupun sebenarnya tahrif ini tidak hanya berlaku di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah, juga berlaku di dalam semua pembahasan di dalam dalil. Kalau sampai mengubah lafaznya, mengubah teksnya, atau menafsirkan dengan penafsiran yang jauh, ya, menyalahartikan bahasanya, itu berarti sudah mentahrif, entah itu dalam pembahasan nama-nama dan sifat-sifat Allah atau selainnya. Tapi yang sedang kita bahas adalah al-asma wa sifat. Contohnya apa? Ya, mau dicontohkan gitu ya. Contoh mengubah istawa dengan istaula. Mengubah istawa dengan istaula. Berarti yang disebutkan di dalam dalil itu istawa atau istaula? Istawa. Gimana ayatnya? Ya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman itu Allah. Ya, di atas arsy istawa. Kemudian diubah menjadi istaula. Berarti ini dengan mengubah teks ya, teksnya berubah ya dari istawa menjadi istaula. Perubahannya bagaimana? Dengan cara apa? Perubahannya bagaimana berarti? Mengubahnya bagaimana? Dari istawa menjadi istaula berarti menambah huruf ya. Huruf apa? Istawa menjadi istaula. Menambah huruf apa? Huruf lama atau huruf L? Tulisan antum apa? Lama apa L? L. Ya itu sekedar lama aja ya. Latinnya gitu ya. Nambah lam berarti ya. Istaula nambah. Akhirnya maknanya juga ikut berubah. Yang tersebut di dalam dalil adalah istawa, yang artinya apa? Istawa artinya apa? Apa? Bersemayam. Bersemayam itu apa? Allahu a'lam. Apa itu istawa atau bersemayam? Katanya istawa itu bersemayam. Istawa itu dalam bahasa Arab maknanya ala irtafa'a sa'ida istaqarra. Ya intinya istawa itu maknanya sekedar ala irtafa'a berarti berada di atas. Istawa itu artinya apa? Secara bahasa Arab berada di atas. Hanya itu. Walaupun sana ada kata istaqarra ya kurang lebih itulah, berada atau tetap dan semisal itu. Berada di atas. Itu mana istawa. Jadi istawa itu tidak membahas secara spesifik apa namanya duduk atau bagaimana ya. Atau gimana bersentuhan tidak dan seterusnya, enggak ada. Istawa itu secara bahasanya ala irtafa'a. Artinya berada di atas. Sehingga tidak boleh kita terlalu apa? Ya, terlalu detail di dalam mengartikan. Jelas ya? Karena itu perkara ghaib. Perkara ghaib ya harus sesuai dengan dalil, mencukupkan dengan dalil, membatasi dengan dalil. Apa yang disebutkan dalam dalil kita yakini, yang tidak tersebut dalam dalil termasuk yang detail-detail ya kan, tidak boleh kita lancang. Jelas ya? Sesuai dengan dalil. Nah, pertanyaannya yang sering antum dengarkan istawa itu artinya bersemayam. Apa sih bersemayam dalam bahasa Indonesia itu maksudnya? Bersemayam apa? Kalau sesuai dengan maknanya tadi, penafsiran istawa ya berarti enggak masalah. Kalau ada makna tambahan lebih daripada sekedar berada di atas, berarti bersemayam enggak boleh. Tapi apa ya bersemayam? Ya pastikan di KBBI gitu. Itu saja. Tapi kalau enggak salah sih yang saya ketahui sampai saat ini bersemayam juga artinya berada di atas saja kayaknya. Kayaknya. Yang pernah saya lihat itu. Wallahu a'lam. Kemudian diubah menjadi apa tadi? Istaula. Istaula artinya apa? Istaula artinya menguasai. Berarti dari istawa yang artinya berada di atas diubah menjadi istaula yang artinya menguasai. Artinya sama atau beda? Beda jelas. Jadi intinya itu pengen menafikan, pengen mengingkari bahwa Allah itu berada di atas ars. Allah itu hanya menguasai. Kemudian kalau ditanya Allah berarti berada di mana? Mereka beda-beda artinya keyakinannya. Ada yang mengatakan Allah itu ya enggak berada di atas. Allah enggak berada di atas ars, terus di mana? Mereka ada yang mengatakan ya berarti ada di mana-mana gitu. Di mana pun ada kita itu di situ ada Allah gitu. Itu haluliyah. Ada yang meyakini bagaimana Allah tidak dikatakan di atas atau di bawah, di depan kita atau di belakang kita, tidak dikatakan sebelah kanan kita, sebelah kiri kita. Jadi Allah itu tidak boleh diberitakan atau disifati dengan arah atau tempat. Terus berarti Allah ada atau enggak kalau begitu? Kan begitu. Itu diantara efek atau konsekuensi kalau melakukan tahrif, ya kan, mengubah teks dalil atau menyalahartikan dalil, ya. Akhirnya yang terjadi adalah perselisihan dan perpecahan. Soalnya mau pakai penafsiran yang mana kan bingung semua jadinya. Kenapa nggak dibawa sesuai dengan maknanya yang jelas, makna yang zahirnya apa sih? Kalau seandainya yang dimaukan adalah istaula, apa susahnya Allah untuk berfirman istaula? Gampang sekali, kan begitu? Oh, mungkin maksudnya itu supaya kita itu beristihad, supaya kita itu berusaha untuk mencari tafsirnya. Tapi resikonya jauh lebih besar. Supaya kita berusaha, tapi resikonya besar kita salah paham. Kalau memang yang dimaksudkan istaula, tapi Allah menyebutnya istawa, ya, akhirnya keyakinan kita yang salah, resikonya besar. Di samping itu, enggak semua orang itu cerdas. Di hadapan Nabi SAW itu kan ada orang yang mungkin IQ-nya tinggi, ada yang rata-rata, ada yang IQ-nya di bawah. Apakah mungkin Al-Quran yang katanya petunjuk ternyata malah penyamar, menyamarkan? Enggak mungkin. Ini semua argumentasi-argumentasi logis untuk membantah mereka ahli bid'ah tadi, semacam tadi. Jelas ya? Jadi mau enggak mau pasti yang dimaukan di dalam atau dengan ayat atau hadis adalah maknanya, makna zahirnya sesuai dengan bahasa Arab itu apa? Ya sudah, itu yang dimaukan. Istawa ya istawa, itu yang dimaukan, enggak perlu dibawa kepada makna yang lain. Ini apa namanya? Contoh tahrif dengan cara mengubah teks dalil dari istawa menjadi istaula. Dan di sana masih banyak contoh-contoh yang lain, kesalahan-kesalahan mereka. Contoh yang kedua, ya, contoh yang kedua berarti apa ini? Mengubah maknanya ya, berarti menyalahartikan ya. Ya. Mengartikan atau menyalahartikan juga bisa terserah. Mengartikan atau menyalahartikan kata yadun, apa arti yadun? Yad, tangan. Ya. Mengartikan atau menyalahartikan kata yadun dengan makna kekuatan atau nikmat. Nikmat itu maksudnya kenikmatan gitu. Kekuatan atau kenikmatan, anugerah ya, misalnya. Seperti di dalam firman Allah Ta'ala bagaimana? Gimana? Apa? Yadullah fawqa aydihim. Coba contoh yang lain, karena di situ ada pembahasannya. Kalau yang lain apa? Apa ini? Kok kayak lagi mengingat-ingat sesuatu? Ingat-ingat hafalan Quran ini. Ya misalkan bal yadahu mabsuutatan, apa artinya? Bahkan yadahu, kedua yad Allah mabsuutatan, apa artinya? Bahkan kedua yad Allah mabsuutatan, terbuka, terhampar, terbentang. Bahkan kedua yad Allah terhampar. Jadi kedua yad Allah berarti maknanya apa? Mana yang benar? Kalau sesuai dengan zahirnya, sesuai dengan bahasa Arab, kaidah bahasa Arab, kedua yad Allah terbentang berarti apa yang dimaksud dengan yad? Tangan. Kedua tangan Allah terhampar, terbuka, terbentang. Jelas ya? Nah, berarti Allah memiliki tangan tidak? Memiliki, tapi jangan lancang. Langsung menambah-nambahi tangannya seperti ini, enggak bisa, enggak boleh. 12-an. Karena yang disebutkan dalam dalil hanya Allah memiliki yad tangan. Kalaupun ada detail spesifik, yang lebih spesifik dalam dalil yang lain, yang misalkan tangan Allah itu apa memiliki jari gitu ya. Tapi kan enggak disebutkan bagaimananya lebih detail, enggak. Jadi jangan berlebihan, tapi juga jangan menafikan, mengingkari. Allah memiliki tangan. Bagaimana tangannya? Wallahu a'lam. Kita belum pernah melihat, tapi saya paham yad itu artinya tangan. Tangan itu ya untuk menggam, untuk ini dan seterusnya. Ya kan? Kemudian terkait dengan bagaimananya, wallahu a'lam. Jadi menafsirkan yad dengan apa? Jadi kekuatan atau kenikmatan, kenikmatan Allah. Jadi mereka menafsirkan baliyadahu mabsutatan bagaimana? Bahkan gimana jadinya? Kedua yad Allah berarti apa artinya? Bahkan kekuatan Allah, nikmat-nikmat Allah, kekuatan Allah atau nikmat-nikmat Allah itu terbentang, terhampar. Jadi yang terhampar itu yang dimaksud itu bukan Allah memiliki tangan, tapi maksudnya adalah nikmat-nikmat Allah itu terbentang, terhampar atau kekuatan Allah. Mereka berbeda pendapat, yang benar itu kekuatan atau nikmat. Itu konsekuensinya, efek negatifnya kalau menyalahartikan. Akhirnya terpecah, bingung mau mengartikan dengan yang mana gitu. Begitu ya. Ini contoh apa? Jadi contoh apa ini yang sedang kita bahas? Contoh tahrif. Contoh yang pertama, tahrif apa ini? Mengubah teksnya, lebih lancang istawa menjadi istaula. Contoh lainnya misalkan wa kallamallahu Musa diganti dengan wa kallamallaha Musa. Enggak usah dibahas ya. Itu mengubah teks dengan mengubah harokat. Contoh yang kedua, contoh untuk mengubah makna tanpa mengubah teks. Jelas ya? Kemudian hukumnya apa tadi? Hukum tahrif. Hukum tahrif adalah haram. Hukum tahrif adalah haram. Hukum tahrif adalah haram. Dan bisa menjadi kufur akbar. Dan bisa menjadi kufur akbar. Dan bisa menjadi kufur akbar jika tidak memiliki sisi kebenaran sama sekali secara bahasa Arab. Jika tidak memiliki sisi kebenaran sama sekali secara bahasa Arab, ya. Itu saja ya mungkin ya, biar simpel. Berarti semua tahrif itu kufur atau tidak? Semua tahrif itu, semua tindakan tahrif itu kufur atau tidak? Aduh. Jadi saya mau merinci gini-gini, kasih 2 poin, 2 hukum atau tidak. Tapi kok barangkali terlalu panjang. Saya ternyata salah paham. Semua tindakan tahrif itu kufur atau tidak? Ada pertanyaan ganti. Semua tindakan tahrif ini haram atau tidak? Haram. Semua tindakan tahrif itu kufur atau tidak? Semua tindakan tahrif tidak bisa dikatakan kufur. Semuanya haram, tapi tidak semuanya kufur akbar. Kapan menjadi kufur akbar? Nah ini tadi. Dan bisa menjadi kufur akbar jika tidak memiliki sisi kebenaran sama sekali secara bahasa Arab. Maksudnya gimana? Ditafsirkan dengan penafsiran yang secara bahasa Arab itu gak nyambung, gak masuk lah. Gak bisa. Kalau tadi iyad ditafsirkan dengan nikmat, kata yadun ditafsirkan dengan nikmat, masih ada sisi kebenarannya atau enggak? Aku yakin. Ya mestinya aku gak tahu lah ya. Kata para ulama, menafsirkan kata yadun dengan nikmat itu masih ada sisi kebenarannya. Masih ada sisi kebenaran, tapi secara bahasa Arab, bukan untuk diterapkan di sini. Bukan untuk diterapkan di dalam menafsirkan ayat dan hadis, bukan. Tapi secara bahasa Arab, pernah enggak sih kata yadun itu diartikan dengan nikmat? Itu maksudnya. Pernah enggak sih orang Arab menggunakannya? Menggunakan kata pernah. Kata yadun ya dengan maksud nikmat. Ternyata pernah. Oh berarti masih ada sih kebenarannya. Berarti menafsirkan kata yadun, kata yadullah dengan nikmat, dengan nikmat Allah, yadullah itu artinya nikmat Allah kata mereka ya. Ini haram atau tidak? Ya haram, Allah haram tetap haram karena menyalahi kaidah penafsiran. Kufur akbar atau tidak penafsiran itu? Tidak, karena masih ada sisi kebenarannya. Jelas ya? Kalau haram, haram. Kan gak semua keharaman itu kufur akbar. Pelakunya jadi kafir, kan? Iya kan? Jelas ya? Oh iya. Begitu. Jadi, nanti aku tambahin sendiri catatannya gimana itu. Jangan sampai salah paham. Tidak semua tahrif itu kufur ya. Bisa menjadi kufur, kapan itu? Ketika ya, tidak memiliki sisi kebenaran sedikit pun secara bahasa Arab. Bahasa antum yang gampang apa itu? Nanti dia ubah sendiri gak apa-apa ya, tidak ada, apa namanya, tidak bisa dibenarkan sama sekali secara bahasa Arab. Secara kaidah bahasa Arab tidak bisa dibenarkan sama sekali, itu menjadi kufur. Artinya, tahrifnya itu ngawur gitu. Jelas ya? Contoh. Ya, kenapa? Jadi pembahasan akidah asma wa sifat, pembahasan salatul usul yang beralih ini. Contohnya apa? Ya supaya yakin ya, mantap itu pasti bahwa itu tuh tidak bisa dibenarkan sama sekali secara bahasa Arab. Maksudnya contoh yang real gitu. Berarti contoh yang saya sebutkan itu memang saya usahakan yang real. Kalau saya bayangkan ya mungkin-mungkin aja. Contoh apa namanya, ya fiktif lah. Tapi pertanyaannya ada nggak yang menafsirkan seperti itu? Jadi cari yang real apa ya. Ya intinya begitulah. Mau dicontohkan, ini tambah lama ini. Intinya, kalau bagi kita, ya keumuman kita, kita nggak bisa menentukan ini bisa dibenarkan nggak secara bahasa Arab, nggak bisa ya. Karena kita nggak ngerti bahasa Arab, ya kan. Jadi secara garis besar ya, kita nggak bisa langsung menghukumi ini bisa dibenarkan nggak sih secara bahasa Arab. Jelas ya? Karena kita sendiri nggak ngerti bahasa Arab. Paham ya? Nggak mengilmui atau ahli dalam bahasa Arab. Itu kaidahnya saja seperti itu. Insyaallah banyak pembahasan lain ini berikutnya ini yang apa namanya tetap penting. Itu kaidahnya saja. Kemudian terkait dengan alasan ya. Alasan tahrif diharamkan atau alasan diharamkannya tahrif. Alasan sebab ya dasar hujjah. Alasan diharamkannya tahrif. Yang pertama, menyalahi sifat Al-Quran dan hadis sebagai petunjuk yang jelas, menyalahi sifat Al-Quran dan hadis sebagai petunjuk yang jelas. Jadi konsekuensi bahwa Al-Quran itu petunjuk yang jelas, konsekuensinya berarti perlu dibawa kepada makna yang jauh atau tidak perlu? Tidak perlu ya. Apa yang terfahami langsung secara teksnya, maka itulah yang dimaukan. Apalagi tadi, bahkan kedua yad Allah, siapa dua yad? Apakah nikmat Allah itu hanya dua? Kan begitu. Apakah kekuatan Allah itu hanya dua? Itu kalau yang dimaksudkan dengan yad itu kekuatan atau kenikmatan, masa cuma dua? Kan nyalai teksnya ya. Dua ya berarti apalagi kalau bukan makna yang zahirnya yaitu tangan. Kan begitu. Wa yabqa wajhu rabbik, dan maha kekal wajah Rabbmu. Maha kekal wajah Rabbmu. Yang terpahami langsung, makna yang langsung terpahami, wajah ya wajah. Kenapa harus ditafsirkan dengan arah, tafsirkan dengan ini, tafsirkan dengan itu? Kan begitu. Nah ini yang pertama kan disebutkan di dalam banyak ayat bahwa Al-Quran itu apa? Ya, penjelas ya kan, petunjuk. Seperti dalam firman-Nya bagaimana? Tibyanan likulli syai. Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW sebagai tibyan. Apa arti tibyan? Tibyan itu penjelas. Penjelas itu berarti ya keterangannya jelas. Apa yang disebutkan, apa yang terfahami secara langsung, itulah makna yang dimaukan, gak perlu ditafsirkan secara jauh. Begitu. Apalagi sampai dikatakan teksnya perlu diubah supaya jelas, nah itu lebih lancang lagi. Demikian juga hadis, sabda-sabda Nabi SAW itu jelas atau enggak? Ya jelas, gak perlu dimaknakan, bahkan gak boleh dimaknakan dengan makna yang jauh. Apa yang langsung terfahami secara bahasa Arab, itulah yang dimaukan. Ya. Seperti Allah Ta'ala firmankan tentang Nabi SAW, litubayyin linnas ma nuzzila ilaihim, agar engkau wahai Rasulullah SAW menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Agar engkau wahai Rasulullah SAW menjelaskan, berarti apa yang disabdakan oleh beliau itu jelas atau tidak? Ya jelas. Kalau sudah jelas berarti perlu ditafsir-tafsirkan atau tidak? Tidak perlu ditafsirkan kepada mana yang jauh. Ditafsirkan hanya kepada orang yang belum paham saja. Ya belum paham. Seperti kita mungkin gak paham bahasa Arab. Ya kan? Nah itu. Jadi prinsipnya tidak boleh ditafsirkan atau diartikan kepada makna yang jauh. Apa yang terpahami secara kaidah bahasa Arab, orang Arab memahaminya bagaimana, maka itulah yang dimaukan. Kemudian alasan yang kedua ini, menyalahi ijma' para sahabat, ijma' atau kesepakatan para sahabat. Menyalahi ijma' atau kesepakatan para sahabat. Jadi para sahabat itu sudah sepakat bahwa makna yang terfahami langsung dari ayat atau hadis itulah yang dimaukan dan tidak perlu ditafsir-tafsirkan kepada makna yang lebih jauh. Buktinya apa? Ya, justru orang yang mentahrif itu yang diminta meratakan bukti. Buktikan mana kalau para sahabat itu pernah mentahrif. Ketika tidak ada bukti, menunjukkan bahwa para sahabat langsung menerima apa yang disampaikan, menerima makna yang terfahami dari ayat atau hadis. Bagaimana maknanya? Sudah, para sahabat diam. Berarti kan mereka menerima. Ya. Apa, sebutkan bukti atau contoh bahwa para sahabat misalkan mentafsir atau menafsirkan baliyadahu mabsutatan, bahkan kedua ayat Allah terbentang terhampar itu dengan apa namanya nikmat-nikmat Allah atau kekuatan Allah. Mana sebutkan penukilan dari seorang saja sahabat bahwa dia menafsirkan yadullah, yad Allah itu dengan kekuatan Allah. Mana sudah enggak ada. Berarti para sahabat sepakat ya apa namanya dengan maknanya yang langsung terpahami itu apa. Demikian pula Allah itu istawa 'alal 'arsy. Mana sebutkan sahabat yang menafsirkan atau bahkan mengubah teks. Nah, ini langsung lagi istawa menjadi istaula, atau setidaknya menyalahartikan tanpa mengubah teks. Istawa itu ya istawa ya, tapi maknanya menguasai, bukan berada di atas. Mana ada sahabat yang menafsirkan begitu? Dan jangan dikira para sahabat itu, perkataan-perkataan para sahabat itu tidak dibukukan. Perkataan-perkataan sahabat itu seperti hadis, dalam arti dibukukan, ada pembukuannya. Para ulama menukilkan ayat ini ya ditafsirkan oleh sahabat ini dengan makna begini, para sahabat yang itu menafsirkannya begitu. Jadi ada apa, keterangannya, ada penukilannya, ada pembukuannya, sehingga tidak sembarang menafsirkan. Ternyata para sahabat tidak mentahrif. Kemudian sudah begitu saja ya, mungkin ya dua alasan saja. Sebenarnya ya kalau dijabarkan ada alasan-alasan lagi, tapi kan ya kita sederhanakan supaya mudah. Kemudian hal yang kedua yang diharamkan di dalam pembahasan iman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah, yang kedua adalah, kali lagi kita pakai istilah para ulama, ta'til. Yang kedua adalah ta'til dengan huruf ain dan to, dan huruf ain dan to, ta'til. Ta'til apa itu ta'til? Yaitu mengingkari nama atau sifat Allah, mengingkari nama atau sifat Allah. Mengingkari nama atau sifat Allah. Misalkan sudah jelas-jelas disebutkan di dalam dalil Allah itu di antara nama-namanya adalah Al-Aziz. Ya. Tapi ada seorang ditanya, Allah itu memiliki nama Al-Aziz atau tidak? Dia menjawab tidak. Loh, ini dalilnya. Ya. Al-Aziz di dalam Al-Qur'an ya banyak disebutkan Allah itu memiliki nama Al-Aziz. Ya banyak, ya tidak. Allah tidak memiliki nama Al-Aziz. Ini namanya apa istilahnya? Ta'til. Atau mengingkari sifat Allah. Ya, mengingkari sifat Allah. Misalkan Allah itu apa namanya memiliki sifat mendengar, ya kan, atau melihat. Ya, innani ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, bersama kalian berdua wahai Musa dan Harun. Sesungguhnya aku bersama kalian berdua wahai Musa dan Harun, asma'u wa ara, aku mendengar dan melihat. Ya. Ketika ditanyakan misalkan kepada seseorang, Allah itu memiliki sifat mendengar tidak? Tidak. Jadi perbuatannya ini disunahkan dengan apa? Ta'til. Ta'til itu menafikan atau mengingkari apa? Nama Allah atau sifat Allah. Ya. mengingkari nama Allah atau sifat Allah. Yang dimaksud adalah nama atau sifat Allah yang tersebut di dalam dalil. Kalau memang nama dan sifat yang dinafikan di dalam dalil, ya memang kita harus menafikan juga. Tidak boleh meyakini Allah memiliki sifat tertentu dalam keadaan Allah sudah menafikan sifat tersebut di dalam dalil. Seperti sifat mengantuk atau tidur, ya jelas Allah tidak memiliki sifat itu karena sudah dinafikan di dalam dalil. Jadi yang dimaksud adalah apa? Mengingkari nama dan nama atau sifat Allah yang dinyatakan di dalam dalil Allah memilikinya. Gitu ya. Jadi, apa hukum ta'til? Ya jelas, jadi dilarang, ya kan? Hukum ta'til adalah haram. Gimana ini? Langsung gitu, bisa menjadi kufur akbar gitu atau gimana? Ini salah paham lagi. Hukum ta'til adalah haram. Kufur atau tidak? Ta'til itu apa? Kira? Ya bisa kufur, bisa tidak. Gimana bahasanya biar simpel? Langsung saja ya, jangan salah paham lagi. Dan bisa menjadi kufur akbar. Dan bisa menjadi kufur akbar. Dan bisa menjadi kufur akbar. Dan bisa menjadi kufur akbar. Pada dua keadaan. Dan bisa menjadi kufur akbar pada dua keadaan. Yang pertama, yang pertama, ta'til, ta'til dalam bentuk penafsiran yang tidak bisa dibenarkan. Ta'til dalam bentuk penafsiran yang tidak bisa dibenarkan sama sekali secara bahasa Arab. Ta'til dalam bentuk penafsiran yang tidak bisa dibenarkan sama sekali secara bahasa Arab. Misalkan apa? Ya misalkan entah itu ya, perlu dipastikan lagi itu bisa dibenarkan atau tidak secara bahasa Arab. Misalkan contoh tadi, bal yadal mabsutatan, bahkan kedua yad Allah itu terbentang dan terhampar. Nah, kata yad ini ditafsirkan dengan entah makna apa yang itu tidak dibenarkan sama sekali secara bahasa Arab. Ya. Maka itu merupakan ta'til yang kufur, kufur akbar. Mungkin muncul pertanyaan di dalam benak kita, loh, bukannya itu tahrif? Jawabannya, setiap tahrif itu pasti mengandung ta'til. Orang yang mentahrif itu pasti dia menta'til nama atau sifat yang benar. Nama atau sifat Allah yang benar, ya enggak? Iya, begitu. Ya kan? Mengatakan apa tadi? Baliyadah maksudotan. Misalkan ya, contoh saja yang pertama tadi, contoh tahrif tadi. Bahkan kedua ayat Allah terbentang, maknanya adalah bahkan kekuatan Allah, atau bahkan nikmat-nikmat Allah. Orang yang mentahrif seperti ini, menyalahartikan seperti ini, berarti dia mengingkari sifat apa? Sifat yad yang artinya adalah tangan. Ya kan? Berarti mengatakan Allah punya yad tidak, Allah punya tangan tidak. Dia akan menjawab tidak. Berarti mentaatin enggak ini? Mengingkari atau enggak? Mengingkari. Berarti orang yang mentahrif sudah pasti mentaatin. Ya kan? Karena membawa kepada makna yang jauh yang lain. Berarti dia sudah mentaatin juga, mengingkari makna yang benar. Jelas ya? Sehingga pembahasannya sama tadi. Kapan menjadi kufur? Ya. Tahrif yang hukumnya kufur akbar, ya, menafsirkan dengan makna yang tidak bisa dibenarkan sama sekali secara bahasa Arab. Tahrif yang hukumnya kufur akbar, ya, berarti itu juga merupakan ta'til yang hukumnya kufur akbar. Begitu ya. Itu kaidahnya. Kemudian keadaan kedua, kapan ta'til itu hukumnya jadi kufur akbar? Ketika, ini keadaan yang kedua, ketika ta'til tersebut dalam bentuk mendustakan, ya, dalam bentuk mendustakan atau menolak dalil secara langsung, atau menolak dalil secara langsung. Apa bedanya dengan tadi? Apa bedanya dengan tadi? Apa bedanya? Bedanya kalau tadi apa namanya, mentaktil tapi dengan alasan sedang menafsirkan, tapi penafsiran yang salah, yang itu lebih tepat dikatakan tahrif. Tapi kalau ini menolak mentah-mentah, ya akhi, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa, berarti Allah beristiwa di atas arsy atau enggak? Enggak. Terus gimana dengan ayat ini? Saya enggak terima. Berarti dia mentaktil istiwa Allah di atas arsy, ya, yang hukumnya, yang hukum taktilnya adalah kufur akbar, karena dia mendustakan dalil, bukan menafsirkan. Kalau menafsirkan kan, ya berarti masih ada sisi takutnya. Sisi takutnya, ya saya terima Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa, tapi maknanya begini-begini, tapi penafsirannya begini-begini. Jadi gak secara langsung menolak mentah-mentah. Ya, saya beriman dengan ayat ini, tapi yang dimaukan bukan makna yang sebenarnya. Bahasanya mereka seperti itu biasanya. Ya Allah memiliki wajhun, tapi yang dimaukan bukan makna yang sebenarnya. Ya Allah memiliki yadun, tapi yang dimaukan bukan makna yang sebenarnya. Ini majazi, kiasan, seterusnya. Itu tahrif. Tapi kalau ini lancang. Ta'til yang kufur ini ya, kufur akbar yang kedua ini, lancang. Bagaimana dengan ini? Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa wa yabqa wajhu rabbik. Enggak, saya enggak terima. Langsung dustakan, nolak mentah-mentah. Bukan menafsirkan. Kalau menafsirkan kan berarti dia masih menerima lafadznya, ayatnya, ya saya terima. Tapi kan yang dimaukan bukan mana yang sebenarnya. Tapi kalau ini langsung tolak mentah-mentah, enggak, saya enggak terima dengan ayat ini. Bahkan sebagian mereka dengan terang-terangan di apa namanya, tokoh ahli bid'ah di kala di zaman dahulu, dengan tantangan mengatakan saya pengen sekali menghapus ayat ini dari Al-Qur'an sampai terang-terangan. Ini takdir mendustakan. Ini kufur hukumnya. Hukumnya kufur akbar. Sudah begitu ya. Daripada yang menanyakan atau ada yang kurang jelas. Ada yang kurang jelas mungkin. Ya, ta'til yang pertama itu tahrif. Jadi setiap tahrif pasti mengandung ta'til. Tapi tidak sebaliknya, tidak setiap ta'til itu tahrif. Setiap tahrif pasti ta'til. Setiap tahrif kalau menafsirkan dengan makna yang jauh, makna yang salah, ya, berarti ya, dia mengingkari makna yang benar, kan begitu. Tapi tidak setiap ta'til, pengingkaran itu dalam bentuk tahrif, dengan cara tahrif. Setiap tahrif pasti ta'til, tapi tidak setiap ta'til itu tahrif. Itu korelasinya. Begitu ya. Ada lagi mungkin yang kurang jelas? Ya, dipahami ini. Ini tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, jangan sampai salah. Kalau salah, ya hukumnya nanti kalau kita terjatuh dalam ta'til, ya na'udzubillah, cara yang terjatuh dalam ta'til bisa menjadi ahli bid'ah, masuk ke dalam jajaran para mu'atilah. Begitu. Orang yang mentahrif ya, juga sama. Ya, ma'rifah mu'atilah juga. Gimana? Sudah jelas? Sudah sering ya dapat seperti ini ya? Sekarang ya, menurut anak sih kaidah-kaidah seperti ini penting. Setelah itu silahkan kalau mau membahas, dipelajari secara bebas, dalam arti ya mendengarkan kajian-kajian, mengikuti kajian-kajian yang membahas seperti ini, jadi antum bisa paham ya kenapa seperti ini, kenapa seperti itu. Kan kaidah itu seperti ini kan harus tercatat dulu kan ya, dasar-dasarnya ini, dasar-dasarnya, dasar-dasar itu harus tercatat, dicerna dengan baik. Saat insya Allah akan mudah apa yang disampaikan oleh asatidzah di dalam doro-doro, insya Allah mudah sekali ketika oh ini dulu maksudnya ta'til, oh ini tahrif. Tapi kalau dasar-dasar ini belum tercerna dengan baik, belum mungkin ya, mungkin paham ya ketika ada pembahasan seperti ini, paham pembahasan asma wa sifat, tapi gak bisa langsung mengaitkan dengan kaidah, akhirnya lupa, gak langsung terikat ini maksudnya gimana. Iya benar juga. Jadi semacam maklumat atau wawasan yang sepotong-sepotong seperti puzzle. Iya gitu ya. Iya enggak? Mengikuti kajian-kajian tapi sepotong-sepotong, seolah seperti puzzle yang belum tersusun. Iya enggak? Tapi kalau ini kan dirangkai dulu, silahkan nanti kalau dapat puzzle baru, masukkan ke tempatnya masing-masing. Iya begitu. Dengan itu insya Allah akan menikmati taklim, menikmati kajian, nikmat ya thalabul ilmi. Di antara sebab kurang semangat atau patah semangat atau melemah semangat di dalam thalabul ilmi itu ya ketika tadi kurang begitu anulah tertata dengan baik keilmuannya, akhirnya ya gimana sih ya maksudnya dan seterusnya, terus lupa terus ya, begitu. Tapi kalau tertata dengan baik akan merasakan nikmatnya insyaallah. Barakallahu fikum. Sementara kita cukupkan dulu. Tadi kita mulainya juga jam berapa? Antum juga datangnya jam berapa? Assalamualaikum. Sementara kita cukupkan dulu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Alhamdulillah wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.